Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad. Ya, kita lanjutkan. Pertanyaan pertama. Apa bedanya menuturkan waktu yang akan terjadi sudah doa sore belum ya? Tanya kayak gitu-gitu. Ingatkan. Itu ada kejadian kecil saja. Ada gelas jatuh, gelas tumpah dan diingatkan oleh Allah Azza Wajalla. Jadi jangan sampai apa saja yang menjadi keteledoran kita itu karena disebab lengahnya kita dari zikir kepada Allah Azza Wajalla. Berhati-hatilah, hati-hatilah, waspadalah, waspadalah. Nah, pertanyaan pertama, di surat apa, ayat keberapa kita tadi berbicara tentang fawaid-fawaidnya? Yuh, Omes. Barakallahu fiik. Terus. Gratis yang gratis. Tolong. Nang kawa kok wis. Ayo. Terus. Apa yang menjadi qaid? Yang menjadi pengikat? Ketika seseorang itu melakukan suatu amalan esok hari, pengikatnya apa? Hari. Kemudian, apa yang dibolehkan ketika ingin melakukan esok hari? Apa yang dibolehkan? Kemudian sebutkan 5 fawaid dari ayat Luqman 34. Anak kasih 2 loh. Yo. Apa sok? Yo. Ayo atur. Oh, kok diulang 2 kali? Tong. Tak tangisi sih. Ayadri ada taksi. Nah, sekarang pertanyaan yang lain. Apa bedanya sifat Allah Azza wa Jal Al-Alim dan Al-Khabir? Kan dodolan mas, ini mas. Suen, Diana minta maaf ya. Ini ala barbar. Kemudian, lanjutnya. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh mengatakan fa'ilun dzalika ghadan? Kenapa tidak boleh mengatakan aku akan melakukannya esok hari? Terus akhwatnya mungkin kok ikhwannya terus ngasih pertanyaan saja, enggak usah jawab pertanyaan. Pertanyaan boleh. Please taruh sini. Kemudian lanjutnya. Apa yang dimaksud tentang fawaid? Kan tentang apa? Kaitannya dengan apa? Wa ya'lamu ma fil arham. Siapa? Tanya. Man. Dan arti fawaidnya apa? Dari yang Anda sebutkan, wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada di rahim. Bukan ngartek game. Kehidupan berawal dari rahim itu fawaidnya antum. Ada fawaid yang lain tadi Anda sebutkan. Oh. Ayo, lanjut lagi. Tentang innallaha indahu ilmus sa'ah. Maksudnya apa ini, Mas? Hah? Minggu tak? Fawaidnya. Terus, apa perbedaannya al-matar wal-ghais? Itu, menang wahai ahzan. Ana kasih ke antum, antum udah dapat belum? Belum ya? Oh. Kalau nanti enggak ada yang jawab, sudah dapat, jawab enggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada yang dapat bagian, yang lain apa borong. Kerjanya kayak borongan loh. Ya, yang pemborong cuma Abu Argaja wis cukup wis. Lainnya jangan ikut-ikutan jadi pemborong. Ya. Sekarang apa doa turun hujan dan artinya? Ngaco. Ya. Kemudian kaitannya dengan Bolehkah orang itu jamalah basa-basi? Dalilnya tadi tidak boleh basa-basi. Panjang. Kenapa panjang angan-angan? Lama kesana kemarin. Ya, dalilnya apa? Itu apa? Siapa yang tahu lafal hadis? Tanggul. Baik. Tentang kawaid yang tentang man istata'a minkum an yamuta fil madinah fal yamut. Siapa yang bisa ngartikan? Saya ulangi. Man istata'a minkum an yamuta fil madinah. Apa? Oh. Ayo dong. Artinya apa itu? Maknanya apa itu? Apakah kemudian antum juga harus matinya di perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada Malaikat Jibril, mal masuk alam sahil, kan terjemah kawainnya. Perkataan Allah Sallam kepada Malaikat Jibril. Ketika Malaikat Jibril berkata tentang kata kapan kiamat. Mal mas'anha bi'ala mimnas. Artinya apa dan fawainya? Oh, bisa oke itu boleh orang kajian no mas kok yo Sabtu si ono yo insyaallah insyaallah yang belum beruntung hari ini Pak Zojel memudahkan insyaallah hari Sabtu kita lanjutkan atau ada yang saya enggak punya sajadah. Terus salatnya pakai apa? Nah, anak kasih daripada orang katakan seperti itu anak kasih ya. Ada yang tanya seperti itu? Ini benar kan ini? Hah? Siapa? Alan. Ada yang lain lagi? Lama banget. Apa yang butuh? Kalian gotong royong butuh enggak, Mas? Hah? Ya, betul, Mas. Apa? Tapi butuh kok. Buat apa? Ngepel. Ya, yes. Kita kajian lagi. Astagfirullah. Ya, ini semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran yang limpah juga bagi ikhwan yang berkenan menghadiahkan sajadah ini, karena sesungguhnya man ata ilaikum ma'rufan faqafi'uhu fa in lam tajidu ma tukaffi'u fad'u lahu hatta tara annakum qad kafa'tum. Ini artinya di sini, barang siapa orang yang membawa kebaikan kepadamu, maka balaslah dengan itu. Kalau tidak ada yang menjadi bahan atau sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah sampai seolah-olah kau telah bisa membalasnya. Ini kaitannya dengan kebaikan. Kamu doakan. Allah akan memberikan pahala kebaikan kepada. Di sini disebutkan. Jadi kita terakhir tentang pembahasan tentang apa? Khamisan, yang kelima. Anna man idda'a 'ilmal ghaibi fil mustaqbal fa innahu kafirun. Wajh ad-dilalati. Jadi, yang kelima ini tentang fawaid dari ayat surat Luqman ayat 34. Yang kelima ini adalah anna man idda'a 'ilmal ghaibi fil mustaqbali fa innahu kafirun. Barang siapa yang ya mengaku dirinya mengetahui ilmu ghaib. Ilmu ghaib itu bukan ilmu yang istilahnya barang-barang ghaib, bukan. Ilmu ghaib itu adalah apa saja yang kaitannya dengan sesuatu yang ghaib. Itu jin, malaikat, dan seterusnya itu ghaib. Maksud mereka enggak tahu sama-sama ghaib? Kita jawab tentang apa? Tentang kiamat. Kiamat suatu yang ghaib. Orang yang mengaku bahwasannya dia itu mengetahui barang yang ghaib. Misalnya ada orang yang curi kopi satu gelas. Dan ada yang mengatakan, saya tahu kok ini sekarang di mana. Anak pun tahu di perut antum semua kan. Jadi kalau misalnya ada orang ngaku tentang misalnya barang curian, mungkin aku itu ada di sana dengan menjelaskan secara detail ini, maka dia sudah mengaku bahwa sendiri katanya wahai ini, atau apa saja yang terjadi fil mustaqbal, apa saja yang akan terjadi. Kayak misalnya antum bertanya kepada orang-orang, ya bukan antum, enggak. Ini sudah kejadiannya, ada orang bertanya kepada anak-anak indigo, Ustaz, itu gimana orang-orang anak-anak indigo? Itu anak yang sebenarnya diganggu, ya, bayinya dia, bahkan semenjak orang tuanya melakukan jima tidak melakukan doa. Makanya salah satu kewajiban bagi orang yang tidak nikah itu bukan hanya siap mental, fisik, olahraga, paling juga doa jin. Ada sudah bertahun-tahun nikah, kemudian ditanya tentang doa jima, enggak ngerti. Akhirnya dia tahu bahwasanya anak-anaknya bisa ngelihat jin. Anaknya bisa, "Oh, itu ada pocong di sana, Ustaz. Oh, itu lagi sundel bolongnya di sana, Ustaz." Allah. Yang seperti itu bisa jadi waktu itu Allah menguji antum belum dapatkan hidayah. Belum mendapatkan hidayah. Kemudian sekarang, oh iya, ternyata kalau lakukan kewajiban suami istri itu harus ada doanya. Lalu bagaimana antum itu? Misalnya sudah takdir Allah Azza wa Jalla. Anak antum sudah terlanjur indigo. Lalu bagaimana yang antum harus lakukan? Yang antum harus lakukan adalah yang pertama, wa'ad bi'isayyatal hasanata tamhuha. Ikuti yang jelek itu dengan kebaikan. Saya akan menghapuskannya. Yang kedua, salah satu kebaikan yang terus harus dilakukan adalah menjadikan anak itu paham tentang akidah yang apapun yang mengganggu dia, itu seharusnya tidak menjadikan dia bergantung kepadanya. Contohnya, Ustaz, anak saya itu ziki. Ini. Untuk ujiannya kayak gini. Untuk pulangannya banyak ini. Dan itu menjadi bertanya anak-anak yang lainnya. Teman-temannya bertanya semuanya kepada dia. Apa yang antum harus lakukan? Biasakan dia untuk membaca doa pagi dan siang. Kemudian biasakan dia untuk suka bersedekah. Biasakan dia untuk suka bersedekah. Karena Nabi SAW bersabda, "Dawo mardakum bisadaqah." Obati penyakit kalian itu. Oh. Itu termasuk penyakit. Kemudian yang keempat itu adalah memperbanyak amal-amalan soleh. Perbanyak amal-amalan soleh. Termasuk juga ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Amalan-amalan sunnah. Itu seperti puasa sunnah, sholat sunnah. Itu juga lakukan umroh haji. Kalau memang Allah memberikan kemampuan. Kemudian yang kelima, dekatkan dia dengan teman-teman yang soleh. Dekatkan dia dengan teman yang soleh. Atau antum mencari bi'ah, lingkungan yang bagus, lingkungan yang islami, lingkungan yang di situ dianjurkan, diajarkan. Allah Azza wa Jalla. Nah, itu tentang lima hal tersebut. Begitu juga antum mengajarkan dia yang ke-6. Itu adalah ruqyah mandiri. Meruqyah dirinya sendiri, bukan minta ruqyah kepada orang lain. Ruqyah mandiri. Itu diajarkan ruqyah syar'i, Al-Qur'an dan Sunnah, yang dia bisa melakukan untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah setelah maghrib dianjurkan baginya untuk menutup pintu semua rumah dia, jendela rumah dia, dan mengucapkan bismillah. Dan tidak boleh keluar malam-malam setelah maghrib. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza kana junhul lail faqaf faqufu sibyanakum fa inna syaitana yantasiru hina." Jadi itu kita bisa senang bersabda tentang jelaskan jakana junhul lain fakufu sibyanakum. Apabila malam sudah menjelang, fakufu sibyanakum, tahanlah anak-anak kalian untuk keluar. Fa inna syaitana yantasiru hina idin, karena syaitan saat itu sedang patroli. Fa idza dhabaha sa'atun min al-lail fakhalluhum, kalau sudah beberapa jam berlalu, tak berlalu beberapa jam, maka kalau mereka ingin tetap main boleh. Wa aghliqul abwaba wa dhkuru smallahi fa innahu ya fa inna syaitana la yaftahu baban. Jadi apabila malam sudah menjelang di situ, maka tutuplah pintu dengan mengucapkan bismillah, karena syaitan itu tidak bisa membuka pintu yang ditutup dengan ucapan bismillah. Ya. Wa auku kirbakum wa dhkuru smallahi. Dan ini empat ayat. Jangan sampai kemudian akhir dan biarkan malaman ber saja tanpa ditutup, kemudian kita paginya itu biasa tetapkan statement. Itu bukan karena baper, tapi karena apa? Karena dia tidak menutup das, ada airnya, dan airnya itu diminum ketika pagi hari. Eman-eman Ustaz, kopinya mahal. Ya, bukan rezeki. Saya harus cek-cek. Sebelum cek-cek. Makanan ditutup. Kemudian tempat-tempat air ditutup. Juga dengan wa khammiru aniyatakum wa dhkuru smallahi walau anta rudu alaiha syai'an wa atfi'u masabihakum. Itu kalau dan tutuplah tempat-tempat sembahyang, tempat air, wadah minuman, ucapkan bismillah, tutup sesuatu tempat itu, kemudian fa'atfi'u masabihakum, dan matikan lampu-lampu kalian. Lampu-lampu itu tak bisa tidur kalau ada dap. Ternyata nanti sudah terbiasa kan benar. Antum itu hidup dalam gelap gulita menyenangkan. Kenapa? Antum pasrah. Serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga di situ antum pun akan melawan rasa kegundahan, kegelisahan antum, ketidaknyamanan antum, itu antum serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini ada sunnahnya, Mas. Sunnahnya itu matikan lampu. Bukan masalah saya enggak bisa tidur, Ustaz. Kalau ada lampunya itu baper, Mas. Jangan bawa-bawa perasaan ketika antum harus melakukan sunnah yang seperti ini. Hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Apalagi yang antum ragukan. Paham sampai di sini? Tapi Ustaz, ya biasain aja. Latihan. Enggak usah jawab. Tapi Ustaz, bukan tapi. Kita lanjutkan. Nah. Kemudian disebutkan di sini yang kelima ini, anna man idda'a ilmal ghaibi fil mustaqbal fa innahu kafir. Barang siapa yang mengaku tentang perkara ghaib yang akan terjadi pada akan datang, maka dia kafir. Ini wajud dilalatinya, pendalilannya adalah annahu takdibun liqaulihi, dia itu berdusta. Bagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Allah Ta'ala berfirman di tadi surat Luqman ayat 34 tadi, Seorang itu tidak mengetahui apa yang akan dikerjakan esok hari. Antum besok kerja, tapi apakah pekerjaan itu akan sama dengan apa yang dikerjakan hari ini? Belum tentu. Besok tidak ngaji di baitu salam, besok ngajinya di pedokan, jelas tidak sama. Contoh saja, yang masih pedokan itu makanan apa? Nah, ajak mau kesana bareng-bareng. Sis ya. Empat itu harus kita sudah. Allah aja. Fa idza kunta la tadri madza taksibu anta. Kalau engkau itu tidak mengetahui apa yang engkau hendak lakukan esok hari. Fa adamu ilmika bima yaksibu ghairuka min babil aula. Kalau engkau tidak mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh orang selain ya. Itu lebih jauh lebih jelas lagi. Anda tidak mengetahui apa yang Abu Arga akan lakukan besok. Wong, buat diri Anda saja Anda enggak tahu, apalagi jika mengetahui apa yang akan dilakukan Abu Arga. Jelas Anda enggak akan tahu. Paham kami sih? Faman idda'a ilmal ghaibi fil mustaqbal. Barang siapa yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, yaitu kejadian di masa datang. Sawa'un fima yata'alaku bi fi'lillahi azza wa jal. Baik itu berkaitan dengan perbuatan Allah azza wa jal, au bi fi'lin nas, atau perbuatannya manusia, au bi fi'lin nafsi, atau dengan perbuatan dirinya sendiri. Fa'innahu yakunu mukadziban li hadhihi al-ayah. Maka dia telah mendustakan ayat tersebut. Wa takdzibul qur'ani kufrun rahu. Dan mendustakan Al-Quran itu kafir. Jelas-jelas. Kemudian di halaman 144. Syekh Mu'alif wa syarih rahimahullah mengatakan. Sadisan. Annal insana la ya'lamu ma kana mautihi. Kana mautihi. وكذلك لا يعلم زمان موته وهذا ممن فرض الله تعالى بعلمه. Yang keenam, sesungguhnya orang itu tidak mengetahui di mana dia akan mati. Dan dia pun tidak mengetahui kapan dia akan mati. Dan ini adalah mimma infarada Allah taala bi'ilmihi. Inilah yang menjadikan hanya Allah saja yang mengetahui tentang pengetahuan itu. Hanya Allah saja. Lain enggak tahu. Allah hadid adin ya muadzin. Dan ini waktu adzan isya. Sekarang waktu adzan isya. Ya Allah muadzin. Ya. Di sini disebutkan wa dzakara li ahad istiqati min ashabina annahum kanu fi hajjin 'ala al-ibil. Telah menyebutkan kepadaku, menceritakan kepadaku seorang yang siqah dari teman-temanku bahwasanya waktu itu mereka dalam keadaan haji di atas unta. Qabla an ta'tiya sayyar, sebelum zamannya ada kendaraan. Wa kharaju min Makkah wa ma'ahum rajulun. Dan mereka, orang-orang tadi yang hajinya di atas kendaraan unta itu berangkat ya dari Mekah. Wa ma'ahum rajulun ummuhu maridatun. Ada seorang laki-laki bersama mereka yang ibunya sedang sakit. Fartahalan nasu fi akhir lail. Kemudian orang-orang saat itu berangkat ketika di akhir malam. Wa jalasa hadar rajul inda ummihi yumarriduha. Dan orang tadi, laki-laki tadi itu berusaha untuk merawat ibunya. Falamma asbaha fa idzal qaum qad saharu. Ketika pagi hari, rombongan orang-orang tadi sudah berangkat duluan. Kemudian orang tadi bersama ibunya fadhahaba fi atharihim. Dia itu mengikuti jejak dari rombongannya tadi. Ba'da'an wa tadda makana ummihi. Ketika dia itu sudah menyediakan tempat khusus untuk ibunya. Fadha'a. Tapi dia itu hilang. Artinya apa? Tidak sama jalannya itu, enggak ketemu. Ya. Wa kana dhalika fil jibal al-Hijaziyah. Dan itu di pegunungan Hijaziyah. Haitsu inna kullaha riyam. Semuanya itu adalah penuh dengan ya, riyam. Artinya maksudnya di sini pengembala-pengembala kambing semua. Jadi bukan jalan umum lagi, tapi tempatnya pengembala. Fasara yamshi hatta tarta'a hatta irtafa'an nahar. Kemudian dia terus jalan sampai matahari itu meninggi, artinya ketika siang hari. Faidal bikhiba saghirin liqaumi badwi. Kemudian dia pun sampai di kemah kecil ada kaum dari orang-orang badwi. Fadhaba ilaihim. Kemudian dia pun datang kepada orang-orang badwi tadi. Fasallama wa sa'ala an tariqin Najd. Kemudian dia mengucapkan salam dan bertanya tentang jalan menuju Najd itu gimana. Faqalu, orang-orang pengembala tadi, orang-orang badui tadi menjawab, huwa wara'aka, yang tempat yang kau tuju itu belakangmu. Wa huwa ba'idun, tapi sudah jauh. Lakin intadhir wa anikhil ba'ira wastari. Tunggulah, biarkan unta-unta itu beristirahat dulu dan engkau pun istirahat. Wa sanadulluka, dan kami akan tunjukkan kepadamu. Falamma ana khaba'irahu wa anzada ummuhu min al-ba'ir, ketika untanya sudah istirahat kemudian ibunya sudah turun dari untanya, fama an wasalatil arda hatta fadat ruhuha. Nah, dan ibunya itu tidak sampai kepada tempat yang akan dituju. Fadat ruhuha, ibunya sudah meninggal. Ma'ana hadal makan la yadri anhu itlaqan, sedangkan dia itu tidak mengenal tempat itu di mana. Ya. Wala yufakkiru an yasila ilaihi, dan dia tidak berpikir akan sampai di tempat tersebut. Li'annahu min ahli al-Unayzah, karena dia itu aslinya Unayzah. Ya, Unayzah ini dari Riyadh. Ya, Riyadh menuju jalan ke Mekah. Ya. Walakin Allah Ta'ala qad qada an tamuta hadhihi al-um fi dhalika al-makan. Tapi Allah telah menentukan bahwasanya ibunya itu meninggal di tempat tersebut. Qada ar-rajulu la yasila ila al-makan alladhi 'alima Allah Ta'ala anna al-mar'ata satamutu fihi. Maka orang tadi tersesat sehingga ya, dia mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla menjadikan perempuan tadi yaitu ibunya meninggal di dalam tempat tersebut, di dalam tempat yang dia kunjungi tersebut. Wa amsalu hadza katsirun. Dan contoh yang demikian itu banyak sekali. Fakatsirun minan nasi tajiduhu la yakhruju min baladihi wa la yufakkiru an yakhruja. Banyak orang yang dia berpikir dia tidak akan keluar dari negerinya. Dan tidak pernah berpikiran untuk keluar dari negerinya. Faqad tajiduhu falahan fi filahatihi mundu nu'umatin adfarihi thumma idza qaruba ajalihi ja'alallahu lahu hajatan fi makanin ma fasafara ilaihi. Ya. Fasafara ilaihi. Walau an yusafira lil'ilaj fil kharij hatta yamuta fil makan alladhi qaddarallahu an yamuta fihi. Ada orang yang dia itu dari awalnya, dari bayi cenger itu tinggalnya di situ terus, enggak kepikiran untuk pergi-pergi. Kemudian ketika dia itu sudah dekat dengan ajalnya, Allah menjadikan dia ada kebutuhan untuk pergi ke tempat lainnya. Ya misalnya apa? Untuk safar, untuk pengobatan di luar negeri. Ternyata dia mati meninggal di tempat tersebut. Ini dengan takdir Allah Azza wa Jalla, orang tersebut meninggal di tempat yang bukan daerahnya. Paham sampai sini? Sama halnya, ini ada tetangga Bapak Ibu di sini depannya. Dulu enggak pernah namanya kepikiran untuk haji. Bahkan dulunya ketika mudanya dalam tanda kutip abangan. Tapi kemudian sebelum beliau itu dipanggil untuk pergi haji, itu Allah mudahkan setiap sholat dia tidak pernah ketinggalan. Bahkan sampai badannya itu bergetar ketika sholat. Saking sudah sepuhnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan untuk beliau berangkat haji. Dan ternyata beliau meninggal di sana. Meninggal di sana. Itulah contoh bagaimana Allah itu menjadikan akhir kehidupan itu seperti madu. Idza arada Allahu bihil abdi ya'siduhu. Atau dalam lafadznya asalahu. Kaifa ya'siduhu ya Rasulullah? Yaftahullahu lahu abbabal khair baina yaday mautihi hatta yarda man haulahu. Sesungguhnya Allah itu menghendaki, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seorang, maka Allah akan berikan akhir kehidupannya seperti madu. Wahai Rasulullah, bagaimana menjadikan akhir kehidupannya itu seperti madu? Yaitu dia dibukakan oleh Allah pintu-pintu kebaikan sebelum dia meninggal, sampai orang-orang di sekitarnya itu ridho dengan apa yang dia lakukan. Ini menyebutkan bahwasanya akhir kehidupan kita gak ada yang tahu. Maka dari sekarang jangan pernah berhenti untuk meminta akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah. Walaupun ana sudah dapat dari ana yang sahabat. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini menjadi barokah dalam hidup kita dunia dan akhirat, dan menjadi sebab kita mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Allahumma sholli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.